Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa anshur alayna rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tayyib ihwatal iman, jamaah kaum muslimin a'zan yallahu wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Syekhul Islam Al-Thani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita masuk ke bab yang ke-50, Al-Babul Khamsun. Ya, berkata di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi dzikri libasihim wa kulliyatihim wa manadilihim wa furshihim wa busutihim wa wasaidihim wa namariqihim wa zarabiyihim. Bab ke-50 ini menyebutkan tentang pakaian-pakaian penghuni surga, perhiasan penghuni surga, sapu tangan penghuni surga, dipan penghuni surga, dan hamparan permadani yang dipakai oleh penghuni surga, serta bantal-bantal tempat mereka bersandar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di maqamin amin. Telah berlalu penjelasan bahwasannya di antara nama surga itu adalah maqam amin. Maksudnya di sini, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa surga dinamakan dengan maqam amin? Karena maqam itu adalah maudi'ul iqamah, tempat berdiam diri, tempat tinggal. Kemudian amin, aman, aman dari segala sesuatu yang kita takutkan, aman dari segala sesuatu yang kita khawatirkan. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan yang tidak terputus. Kemudian juga di sini ada pelajaran penting, ya, dari segi bahasa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz nakirah maqamin amin, padahal yang dimaksud muayyan, ma'rifat yaitu surga, ini adalah ta'zim li sya'nil jannah, menunjukkan betapa agungnya surga, betapa agungnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fi jannatin wa uyun, fi jannatin wa uyun, mengulangi huruf jar dan merupakan badal dari maqam amin. Jannatin wa uyun di sini adalah badal dari maqam amin, ya. Kemudian jannat di sini maksudnya adalah basatin. Basatin itu artinya taman-taman. Ya, taman-taman yang mengelilingi surga Allah Subhanahu wa taala, wa uyun, yang mana di taman-taman tersebut terdapat mata air yang memancar. Yalbasuna min sundusin wastibraqin mutaqabilin. Nah, ini pakaian penduduk surga. Ya, penghuni surga itu yalbasun, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari sundus. Sundus itu maraqqa minad dibaj atau maraqqa minal harir. Ya, sutra yang tipis dan lembut itu sundus. Wastibraq, wastabraq, wastabraq itu juga yang apa namanya, sutra yang tebal, ya, sutra yang tebal. Jadi pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra yang tipis, halus, dan sutra yang tebal. Mutaqabilin, hal dalam bahasa Arab ini kedudukannya hal, artinya mereka berhadap-hadapan, saling menatap wajah satu sama lain. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang pakaian penduduk surga terbuat dari harir, terbuat dari sutra, yang mana di dunia diharamkan untuk kaum laki-laki, tapi nanti pakaian mereka adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang mewah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sebuah amalan dikatakan soleh apabila terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu harus didasari dengan iman. Makanya innal lazina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, pertama harus ada iman. Wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, amalan yang dibangun di atas ikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila amalan tersebut dibangun di atas iman, penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi, inna la mudi'u ajra man ahsana amala, maka sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang bagus amalannya. Apa yang dimaksud dengan ahsana amala tadi? Amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga sesuai dengan yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang dijanjikan oleh Allah dengan surga. Makanya Allah mengatakan ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka surga aden, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Nah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin, ini perhiasan sekarang. Perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga itu, kata Allah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin, mereka mengenakan perhiasan atau gelang-gelang yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wastabratin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Kemudian juga mereka mengenakan pakaian yang warna hijau. Khudran warna hijau. Kemudian warna hijau ini terbuat dari harir, terbuat dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Kemudian mereka muttaki'ina fiha 'alal ara'ik, mereka nyender di dipan-dipan mewah mereka. Ya. Jadi layaknya para raja dalam kehidupan dunia, tapi jauh lebih nikmat, jauh lebih mewah ya kehidupan para penghuni surga. Dan jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua hal. Ya, yang pertama, perhiasan penghuni surga itu adalah emas, ya gelang-gelang mereka terbuat dari emas. Makanya di sini fiha yuhallawna fiha min asawira, ada min, padahal bisa saja kalau dikatakan yuhallawna fiha asawira tapi min. Nah, min asawira di sini untuk takdir, ya benar-benar perhiasan mereka itu adalah gelang-gelang yang kemudian min zahabin, yang terbuat dari emas, ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ini pakaian. Pakaian mereka itu adalah pakaian yang berwarna hijau, terbuat dari harir, terbuat dari sutra yang tipis dan yang tebal. Qala jama'atun minal mufassirin, ya. Jama'ah dari kalangan ahli tafsir menafsirkan kata as-sundus di sini maraqqa minad dibaj, apa yang tipis dari sutra. Jadi sutra tipis itu namanya as-sundus, ya. Wal istabrak itu ma ghalaza minha. Ya, wal istabrak itu adalah sutra yang tebal. Jadi ada dua, ya, sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Kemudian waqala ta'ifatun, sebagian kelompok ahli tafsir mengatakan laisal muradu bihi al-ghaliz. Ya, istabrak itu bukan yang dimaksud adalah sutra tebal, bukan itu yang dimaksud katanya. Walakin al-muradu bihi as-safiq. Tapi yang dimaksud dengan istabrak di sini adalah as-safiq. As-safiq itu ringan tapi berharga, ringan tapi mewah, ya. Jadi ringan, mewah. Kalau sundus itu berat, mewah, ya, berat, mewah. Wa qala az-zajjat huma naw'an min al-harir. Az-zajjat mengatakan, ya, as-sundus dan istabrak itu dua jenis sutra, dua jenis sutra. Wa ahsanul alwan al-akhdaru, kata Syekh di sini, dan warna yang paling bagus itu adalah warna hijau. Wa alyanul malabis al-harir, dan pakaian yang paling lembut itu adalah sutra. Fajama'a lahum atau fajumi'a lahum baina husni manzaril libas wal iltizaz al-ain bihi wa baina na'umatihi wal iltizaz al-jismi bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bagi penghuni surga itu pertama penampilan yang bagus, ya, enak dipandang mata, kemudian juga nyaman dikenakan di tubuh. Ya, jadi udah enak dipandang, enak dilihat, kemudian nyaman kalau dipakai di tubuh kita. Nah, itu pakaian penghuni surga. Ya, terbuat dari sutra yang mewah, kalau dilihat orang akan takjub, ya enak dipandang, kemudian orang yang mengenakan pun merasa nyaman. Nah, ini kenikmatan penghuni surga. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasuhum fiha harir." Dan pakaian-pakaian penghuni surga itu harir, yaitu sutra. Ya, sutra. Wa hauna mas'alatun hadza mawdi'u dzikriha. Di sini ada sebuah permasalahan yang semestinya kita sebutkan, kata saya di sini. Wahya annallaha subhanahu wa ta'ala ahbara anna libasa ahlil jannati harirun. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan bahwasanya pakaian penghuni surga itu adalah harir, sutra. Wasaha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Sedangkan ada hadis sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra dalam kehidupan dunia ini, barang siapa yang mengenakan sutra dalam kehidupan dunia ini, maka di akhirat kelak dia tidak akan mengenakannya. Di akhirat kelak dia tidak akan memakainya. Hadis ini muttafaqun ala sihhatihi. Ya, disepakati kesahihan hadis ini bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Wa qad ukhtulifa fil muradi bi hadzal hadis. Ya, diperselisihkan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Yaitu hadis, barang siapa yang memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang faqalat ta'ifatun minas salafi wal khalati. Ya, sekelompok para salaf dan khalat itu mengatakan, innahu la yalbas al-harira fil jannah. Sesungguhnya orang yang tadi memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka kelak di surga dia tidak akan bisa memakai sutra. Ya. Wa yalbasu ghayrahu minal malabis. Tapi dia akan memakai pakaian yang terbuat dari selain sutra. Jadi sutra itu di akhirat atau di surga khusus untuk orang yang tidak pernah memakai sutra dalam kehidupan dunianya. Adapun orang yang memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka tidak akan diberikan pakaian dari sutra di surga. Ini pendapat yang pertama. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa libasuhum fiha harir. Pakaian penghuni surga itu di dalam surga terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Ini umum. Ya, ayatnya umum. Tidak menjelaskan apakah termasuk orang yang di dunianya memakai sutra atau tidak. Kalau sudah masuk surga, maka pakaian mereka terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Ayatnya menunjukkan umum. Tapi saya mengatakan faminal am al-mukhassas. Ayat ini termasuk umum yang dikhususkan dengan hadis tadi. Ya, asalnya pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra, kemudian dijelaskan, dikhususkan oleh hadis, dan itu khusus bagi orang yang tidak memakai sutra dalam kehidupan dunia. Wa qala al-jumhur, tapi mayoritas mengatakan, ya ini pendapat yang kedua. Mayoritas ulama mengatakan hadza min al-wa'id allazi lahu hukmu amsalihi min nususil wa'id. Hadis ini termasuk ancaman yang berlaku hukum yang semisalnya dari nas-nas yang berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allati tadullu ala anna hadzal fi'la muqtadin li hadzal hukmi. Bahwasanya perbuatan ini memiliki konsekuensi hukum. Artinya kalau antum melakukan ya atau melanggar, misalnya tadi enggak boleh pakai sutra dalam kehidupan dunia bagi kaum laki-laki, kemudian dia melanggar, maka ada konsekuensi hukum. Apa itu? Di akhirat dia tidak akan bisa memakai sutra. Ya, pakaiannya di surga tidak terbuat dari sutra. Nah, ini ancaman. Hadis ini adalah sebuah ancaman. Tapi yang namanya ancaman itu qad yatakhallafu anhu limani'in, kadang tidak terlaksana karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang. Apa saja penghalang tersebut? Saya mengatakan wa qad dalla an-nassu wal ijma'u ala anna taubata mani'atun min dukhulil wa'id. Ya, nas Al-Qur'an dan hadis serta ijma' menunjukkan bahwasanya taubat itu termasuk penghalang dari terlaksananya sebuah ancaman. Jadi ada ancaman, tapi kalau bertaubat maka ancaman tidak berlaku. Ancaman tidak berlaku. Ya, berlaku. Artinya walaupun di dunia dia mengenakan pakaian sutra, kemudian dia bertaubat dengan taubatun nasuha, maka ancaman yang ada dalam hadis ini karena dia taubat tidak berlaku, disebabkan ada penghalang berupa taubat. Kemudian wayamna'u min luhuqihi aidan alhasanat almahiyah. Di antara penghalang-penghalang ya, yang membuat wa'id ancaman tidak terlaksana itu adalah alhasanat almahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa. Allah mengatakan alhasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi amal-amal kebaikan akan menghapus dosa. Mengenakan pakaian harir sutra dalam kehidupan dunia itu termasuk melanggar, termasuk dosa, ya. Kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan yang menghapus dosa tersebut, hingga wa'id ancaman ini pun tidak berlaku baginya di akhirat karena dosa-dosanya telah dihapus dengan kebaikan-kebaikannya. Wal masa'ib al-mukaffirah, begitu pun musibah-musibah yang dapat menghapus dosa, ya. Nabi mengatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Ya, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, rasa sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya. Dari musibah yang menimpa itu dapat menghapus dosa, sehingga kita terbebas dari ancaman-ancaman yang berhubungan dengan dosa yang telah kita lakukan. Jadi itu termasuk penghalang terlaksananya sebuah ancaman. Wa du'a'il muslimin, ya. Ya, wa du'a'ul muslimina, termasuk penghalang juga doa-doa kaum muslimin. Ya, doa-doa kaum muslimin. Kemudian wa syafa'atu man adzinallahu lahu fis syafa'ati fihi, juga termasuk penghalang terlaksananya sebuah ancaman adalah adanya syafaat dari orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Di sini ada pelajaran jamaah kaum muslimin bahwasanya tidak semua orang bisa memberikan syafaat, tapi harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia bisa memberikan syafaat, ya. Wa syafa'atu arhamir rahimin ila nafsihi, begitupun syafaat arhamur rahimin, ya, orang yang paling menyayangi, ila nafsihi, maksudnya di sini arhamur rahimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa fi hadzal hadis nazirul hadis al-akhir, di dalam hadis ini ada adalah serupa dengan hadis yang lain, yaitu man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah, barang siapa yang minum khamr dalam kehidupan dunia ini maka di akhirat dia tidak akan meminumnya. Nah, itu sebagai ancaman, ya. Jadi ada wa'id, ada ancaman bagi orang-orang yang minum khamr, minum-minum yang memabokkan, kalau dia minum hal tersebut dalam kehidupan dunia diancam dengan tidak akan meminumnya kelak dalam surga. Nah, ancaman ini bisa terlaksana, bisa juga tidak terlaksana kalau ada maniknya, ada penghalangnya. Jadi apa penghalang? Ya, taubat, kemudian hasanat, kebaikan yang menghapus, musibah, doa, syafaat, dan yang lainnya, itu termasuk penghalang dari terlaksanakannya sebuah ancaman atau wa'id. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harir, ya, jannatan wa harira, dan balasan mereka penghuni surga itu atas kesabaran-kesabaran mereka adalah jannah, surga, wa harira, harira, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Ini ayat masih menjelaskan tentang pakaian penghuni surga, ya. Jadi hadis-hadis tadi dan ayat-ayat tadi menyebutkan bahwasanya pakaian penghuni surga itu terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Kemudian juga perhiasan mereka juga telah disebutkan tadi, ya, terbuat dari emas. Nah, di sini juga halaman 423, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudkhilu allazina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Udah kita jelaskan amal saleh di sini adalah amal yang dibangun di atas keikhlasan serta mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dimasukkan jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah sebutkan perhiasan-perhiasan penghuni surga. Yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Di dalam surga mereka akan mengenakan perhiasan berupa asawir. Asawir itu tadi gelang yang terbuat dari emas dan terbuat dari lu'lu' permata. Ya. Ada dua bacaan dalam kata lu'lu' di sini, lu'lu'an ya dengan mansub atau lu'lu'in dengan dibaca kasroh. Ya, apa perbedaan makna? Tentu ada perbedaan makna. Kalau dibaca nasab lu'lu'an, maka ini maknanya penghuni surga itu memiliki dua macam gelang. Gelang pertama terbuat dari emas, gelang kedua terbuat dari permata. Jadi min asawir min zahabin wa lu'lu'an. Ya, wa lu'lu'an atap kepada mahal asawira. Atap kepada kedudukan dari asawira. Ya, asawira di sini dia majrurun ya lafzan, tapi mansubun mahallan karena sebagai maf'ul bih dari yuhallaun. Ya, walu'lu'an. Nah, kalau dibaca walu'lu'in ya dibaca kasra, maka maknanya ya gelang yang dipakai oleh penghuni surga itu terbuat dari emas dan juga permata, ya. Jadi terbuat dari emas dan permata, satu jenis. Ya, gelang cuman terbuat dari emas dan permata. Kalau dibaca nasab, maka ada dua gelang. Gelang pertama terbuat dari emas, gelang kedua terbuat dari permata. Ya. Walibasuhum fiha harir, kemudian juga Allah sebutkan pakaian mereka. Ya, penghuni surga itu pakaiannya terbuat dari harir. Ya, terbuat dari harir, yaitu sutra. Nah, ini ayat menjelaskan tentang pakaian serta perhiasan penghuni surga. Nah, kemudian kita lanjutkan ke halaman, misalnya halaman 436. Ya, wa fi sahihain, di dalam sahihain, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ahda uqaidaru daumata ila nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min sundusin. Ya, Uqaidar menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah, ya, yang terbuat dari sundus. Sundus itu maraqqa min ad-dibaj, ya. Jadi sundus itu adalah sutra yang tipis dan lembut. Fata'ajjaban nasu min husniha, maka orang-orang pun kagum dengan keindahan dari sutra tersebut. Faqala, ya, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la manadilu sa'din fil jannati ahsanu min hadha. Manadil, ya, sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangannya Sa'ad fil jannah, ya, Sa'ad bin Mu'az fil jannah, di surga itu lebih bagus daripada sutra ini. Ya. Ini menjelaskan tentang sapu tangan penghuni surga. Wa fi sahihain, di dalam sahihain juga, min hadisil Barra, dari hadis Al-Barra, qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saubun min saubu haririn. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra. Faja'alu ya'jibuna min linihi, ya. Maka mereka pun terkagum-kagum dengan kelembutan dari sutra tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'jibuna min hadha, apakah kalian terheran-heran dari sutra ini? Lamanadilu Sa'd bin Mu'az fil jannati ahsanu min hadha. Ya, sungguh sapu tangan Sa'd bin Mu'az di surga itu lebih bagus daripada sutra ini. Ya. Jadi sutra yang terbagus di dunia itu tidak sebanding dengan mindir, ya, dengan manadil ahlul jannah. Tetap lebih bagus manadil ahlul jannah. Wala yahfa, ya, fi dzikri Sa'd bin Mu'az bin khususihi hahuna. Ya, tidak samar lagi kenapa Sa'd bin Mu'az yang disebut dalam hadis ini. Kenapa enggak sahabat-sahabat yang lain, kok Sa'd bin Mu'az yang disebut dalam hadis ini? Ya. Fa innahu kana fil ansar bi manzilati siddiq fil muhajirin. Karena Sa'd bin Mu'az itu kedudukannya dalam Ansar itu seperti kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dalam Muhajirin. Ya. Sebagaimana orang yang paling afdal dari kalangan Muhajirin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka yang paling afdal dari kalangan Ansar itu adalah Sa'd bin Mu'az. Ya. Di antara keutamaan beliau, wahtazza li mautihi al-arsyu. Arsyur Rahman sampai bergetar karena kematian Sa'd bin Mu'az. Wa kana la ta'khudhuhu fillahi laumatul la'imin. Ya, dan Sa'd bin Mu'az itu tidak peduli dengan celaan-celaan orang selama membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khatamallahu lahu bisyahadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat akhir hidup dari Sa'd bin Mu'az itu dengan syahadah, ya, dalam keadaan mati syahid. Allah tutup umur Sa'd bin Mu'az dengan mati syahid. Ini keutamaan beliau. Wa athara ridallahi wa rasulih. Dan Sa'd bin Mu'az itu adalah orang yang mengedepankan ridha Allah dan Rasulnya. Ala ridha qaumihi wa ashiratihi wa khulafaihi. Ya, daripada ridha kaumnya, keluarganya, tetap lebih mengedepankan ridha Allah dan Rasulnya. Wa wafaqa hukmuhu allazi hakama bihi hukmallahi fawqa sab'i samawati. Ya, hukum yang digunakan oleh Sa'd bin Mu'az itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Ya, selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Wa na'ahu Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mautih. Dan Jibril itu mengucapkan bela sungkawa atau menghabarkan tentang kematian Sa'd bin Mu'az kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari beliau meninggal. Fa haqqalahu an takuna madadiluhu allati yamsahu biha yadayhi fil jannah ahsana min hulalil muluk. Maka sudah sepantasnya, ya, mindil, ya, sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangannya di surga itu lebih bagus daripada perhiasan-perhiasan para raja yang ada di dunia ini. Ini keistimewaan sahabat Sa'd bin Mu'az, dan juga menunjukkan betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa bagusnya sapu tangan yang dikenakan oleh penghuni surga. Jadi bab ini kesimpulannya, pakaian penghuni surga itu terbuat dari harir, terbuat dari sutra, kemudian perhiasan-perhiasan mereka terbuat dari emas dan permata, serta sapu tangan mereka lebih bagus daripada perhiasan para raja dalam kehidupan dunia ini. Ya, atau pakaian-pakaian dikenakan para raja dalam kehidupan dunia ini. Kemudian fasal, wa min malabisihim at-tijanu ala ru'usihim. Dan di antara pakaian yang dikenakan penghuni surga itu adalah mahkota yang dikenakan di atas kepala-kepala mereka. Ya. Zakar al-Baihaqi min hadis Ya'qub bin Humayd ibn Kasib. Baihaqi menyebutkan dari hadis Yaqub ibn Humayd ibn Katib, qala haddatsana Hisham ibn Sulaiman, ya, bercerita kepada kami Hisham ibn Sulaiman, an Ikrimah an Ismaila ibn Rafi'in, dari Ikrimah dari Ismail ibn Rafi', an Sa'id al-Mughburi dari Sa'id al-Mughburi, wa Zaid ibn Aslam dari Zaid ibn Aslam, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana faqama bihi ana al-laili wan nahar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menunaikan salat, ya. Ya, menunaikan salat dengan bacaan Al-Qur'an itu siang, malam, siang hari, malam, siang, malam dan siang hari, wa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Kemudian yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu bilahmihi wa damihi, ya. Maka jadi yang halal itu akan dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging dan darahnya. Ya, jadi apa yang kita makan berupa halal dan haram itu akan menyatu dengan darah dan daging kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh ya dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling berhak atas dirinya. Wa ja'alahu rafiqas safaratil kiramil bararah. Kemudian ya Allah jadikan orang tersebut sebagai teman malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Wa in kana wa idza kana yaumul qiyamati kana al-Qur'anu lahu hajijan. Dan apabila telah pada hari kiamat, maka Al-Qur'an akan menjadi pembela baginya. Ya, akan menjadi pembela baginya. Faqala ya Rabb, maka Al-Qur'an berkata, wahai Rabbku, kullu 'amilin ya'malu fid dunya ya'khudhu bi 'amalihi min ad-dunya illa fulanan kana yaqumu bihi bi ana al-laili wan nahar. Wahai Rabbku, setiap orang yang beramal, ya yang mana mereka beramal dalam kehidupan dunia ini, maka mereka mengambil dari amalannya tersebut atau mereka mengharapkan dari amalan tersebut dunia. Ya, setiap orang yang beramal dalam kehidupan dunia, mereka mengharapkan dari amalannya tersebut dunia. Illa fulan, kecuali si fulan. Kana yaqumu bi ana al-laili wan nahar. Maka fulan tersebut ya siang hari malam hari ya membacaku kata Al-Qur'an. Ya, fayuhillu halali wa yuharrimu harami. Maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan ya oleh dalam Al-Qur'an dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Ya qulu ya rab. Maka Al-Qur'an mengatakan ya rab fa'tihi. Wa rab, maka berikanlah kepada dia, anugerahkanlah kepada dia nikmat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenakan ya memakaikan kepada orang ini tajal mulki. Ya. Apa namanya tadi? Tajal mulki. Apa ini? Mahkota. Ya, mahkota para raja. Wa yaksuhu min khullatil karamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memakaikannya dengan perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah mengatakan kepadanya, raditu, aku redha kepadamu. Fa yaqulu, Al-Qur'an pun mengatakan, ya Rabb, arghabu lahu fi afdala min hadza. Wahai Rabb, aku menginginkan dia mendapatkan yang lebih afdal daripada ini. Ya, Al-Qur'an masih memintakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fa yu'tihi Allahu al-mulka bi yaminih. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada ahli Quran tadi ya al-mulka bi yaminih. Ya. Kemudian wal khulda bi shimalih. Ya, kekekalan. Ya, dengan shimal, dengan tangan kirinya. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah mengatakan hal radita. Apakah kamu redha wahai Al-Qur'an? Fa yaqulu na'am ya Rabb, aku redha. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu akan menjadi pembela, akan memberi, akan mendatangkan syafaat untuk kita kelak pada hari kiamat. Kemudian di halaman 440, qala Abdullah ibn Wahb, berkata Abdullah ibn Wahb, akhbarani Amr ibn al-Haris an Abi Samah an Abi al-Haisam an Abi Sa'id al-Khudri, yang menceritakan kepada saya Amr ibn al-Haris dari Abi Samah, dari Abi al-Haisam, dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulahu azza wa jalla, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min zahabin. Ya, surga Adan yang mereka masuki itu dan mereka akan dikenakan, ya, akan diberikan perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas. Ini penjelasan tentang perhiasan penghuni surga. Ya, inna alaihim atfijana. Ya, sesungguhnya di atas kepala-kepala penghuni surga itu ada mahkota. Ya, inna adana adana lu'lu'ah. Ya, minha latudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, permata yang paling, ya, yang paling rendah, ya, yang paling rendah, yang paling rendah nih, itu cahayanya menyinari antara timur dan barat. Ya, dalam riwayat yang lain itu ada riwayat, tapi walaupun dhaif, itu cahaya dari perhiasan penghuni surga itu akan membuat cahaya matahari tertutupi. Ya, karena begitu terangnya. Wallahu a'lam. Faslun, fasal. Wa amma al-fursi, adapun ya divan-divan penghuni surga, faqad qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak. Yang mereka bersandar di atas dipan-dipan yang bawahnya itu terbuat dari sutra. Bagian bawahnya aja terbuat dari sutra, maka bagaimana bagian atasnya? Tentu terbuat dari hal yang lebih mewah, lebih bagus dan lebih indah lagi. Ya. Wa qala ta'ala wa furusin marfu'ah. Ya, dan dipan-dipan yang diangkat, maksudnya dipan-dipan yang tinggi. Ya. Fa wasafa al-fursha bi kauniha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan al-furs di sini, dipan-dipannya, dengan batinnya, maksudnya bagian bawahnya itu bil istabrak, ya, terbuat dari sutra, sutra yang tebal, ya, ringan dan mewah. Wa hadza yadullu ala amrayn, dan ini menunjukkan dua hal kata saya di sini. Ahaduhuma, yang pertama, anna zahairaha a'la wa ahsana min wa ahsanu min batainiha. Bagian atasnya itu lebih bagus daripada bagian bawahnya, lebih mewah daripada bagian bawahnya. Li'anna batainaha lil ardi, karena bagian bawah itu ditempelkan dengan tanah. Wa zahairuha, sedangkan bagian atasnya itu lil jamali wazinah wal mubasharah, untuk menunjukkan keindahan, ya, kemudian perhiasan serta tempat langsung yang bersentuhan dengan anggota tubuh, ya, maksudnya langsung itu yang kita duduki. Nah, jadi ini menggambarkan betapa mewah, ya, dipan penghuni surga, yang bagian bawahnya aja terbuat dari sutra yang mewah, yang begitu indah, lantas bagaimana dengan bagian atasnya? Ya, atsani, makna yang kedua kata saya di sini, yadullu ala annaha furusun aliyah. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah dipan-dipan yang tinggi. Laha samkun wa hasun bainal biatanah wazziharah. Ya, wazziharah. Ya, yang menunjukkan samkun itu artinya itu bagian atasnya itu ada rajutan-rajutannya, ya. Ya, maksudnya bainal biatanah wazziharah. Gimana ya nerjemahkannya? Pokoknya intinya lebih bagus lah, ya, bagian atasnya itu lebih bagus daripada bagian bawahnya. Ini tentang dipan penghuni surga. Kemudian selanjutnya halaman 445, ya, wa amal busutu wazzarabiyu. Ya, busut itu artinya karpet, ya, karpet permadani, ya, permadani yang dipakai oleh penghuni surga. Faqad qala ta'ala muttaki'ina 'ala raffatin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Ya, mereka penghuni surga itu muttaki'ina, ya, duduk bersender, ya, 'ala raffatin. Raffatin di sini riyadul jannah, sebagian tafsir mengatakan itu adalah riyadul jannah, ya, taman-taman surga. Kemudian juga dia itu adalah makan al-murtafi, tempat yang tinggi, ya, khudrin, kemudian hijau, wa abqariyyin hisan. Abqariyyin hisan, abqari di sini sebagian tafsir mengatakan bahwasanya itu adalah setiap, ya, kain yang indah, yang bagus itu maka disifati dengan abqari. Pada dasarnya abqari itu, ya, pokoknya tempat, nama tempat yang ditinggalkan oleh jin kalau sebagian tafsir, ya, abqariyyin hisan. Tapi di sini dimaksud adalah di sini dalam tafsir itaquz zarabi. Itaq itu maksudnya hisan, ya. Ya, hamparan permadani yang paling bagus. Nah, ini tempat bersendernya para penghuni surga. Fiha sururun marfu'ah. Ya, di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang tinggi. Wa aqwabun mawdu'ah, kemudian gelas-gelas yang telah diletakkan. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang telah tersusun rapi. Ya, wa zarabiyyu mabsusah, kemudian karpet atau permadani yang dihamparkan. Jadi ini mensifati tentang, ya, karpet, ya, hamparan permadani penghuni surga. Kemudian Syekh Faslun wa amma rafrafu, kata Syekh di sini, ya adapun rafraf faqala al-Layth darbun minasiyah, yaitu adalah merupakan ya jenis dari pakaian yang berwarna hijau tubsat yang dihamparkan. Maksudnya karpet warna hijau yang dihamparkan itu rafraf. Ya. Kemudian halaman 404 itu apa? Abqari wa amal abqari, adapun al-abqari katanya saya di sini. Ya. Kullu syai'in minal busti abqari. Ya, setiap Abu Baidah mengatakan setiap sesuatu atau segala sesuatu dari karpet yang dihamparkan itu abqari. Ya, abqari dinamakan dengan abqari. Ya, kalau dalam tafsir Al-Wasit itu abqari itu adalah setiap pakaian atau setiap karpet yang indah yang bagus itu dijuluki dengan abqari, dinamakan dengan abqari. Ya, wallahu alam. Ini tentang penjelasan tentang ya pakaian penghuni surga, perhiasan penghuni surga, kemudian ya dipan penghuni surga, serta hamparan karpet atau permadani mereka dan bantal-bantal mereka serta manadil mereka dengan dalil-dalilnya telah disebutkan oleh saya di sini, wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar, ikhwan, syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.